Apa faedah dari pelajaran yang lalu, Muhammad? Bahayanya menyia-nyiakan harta, dilarang. Dilarangnya menyia-nyiakan harta. Ini diambil dari mana? Seandainya tembok ini pun kalau bukan milik anak yatim dan juga bukan punyanya orang soleh, maka tetap dianjurkan untuk dibenahi, karena di situ ada harta yang terpendam. Perhatikan, ada, karena di dalamnya ada harta yang terpendam. Seandainya dibiarkan, maka akan terjadi idha'atul mal, sia-sianya harta, dan itu tidak boleh. Innallaha kari'a lakum thalatha. Salah satunya adalah wa idha'atul mal. Apalagi faedahnya, Ali? Betapa murahnya jiwa orang-orang kafir, sehingga dibolehkan untuk ditumpahkan, boleh dibolehkan untuk dibunuh. Adapun jiwa seorang mukmin, maka ia sangat mahal. Yang membunuh seorang mukmin didenda dengan denda yang sangat berat, diancam dengan hukuman di dunia dan di akhirat. Maka murahnya jiwa kalau sudah menjadi buruk, dan mahalnya jiwa kalau menjadi baik. Semakin baik jiwa itu, maka semakin mahal. Semakin baik, semakin soleh, maka semakin mahal, semakin berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan matinya orang soleh ditangisi oleh langit dan bumi. Matinya orang soleh ditangisi oleh langit dan bumi. Fama bakat alaihim as-sama'u wal ardh wa ma kanu idzan mundzirin. Mundzir. Apa faedahmu? Pentingnya untuk bersabar dalam mengamalkan agama, karena tidak semua syariat agama ini dipandang oleh semua orang baik. Ada yang dipandang baik, ada yang dipandang oleh sebuah kebanyakan manusia buruk, dan itu lebih berat. Berbeda dengan kebaikan-kebaikan yang disepakati oleh manusia, memberi, membantu, menolong, semua orang sepakat itu adalah kebaikan. Satu lagi, siapa yang beri? Pak Sulaiman, apa? Salahul walidain sababun li salahi auladihima. Kesolihan orang tua menjadi salah satu sebab terbesar untuk kebaikan anak-anak mereka. Dan asal yang baik atau far' yang baik, cabang yang baik adalah tumbuh dari batang yang baik. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Baiknya far, yaitu anak, adalah dari bagusnya asal. Bagusnya ranting adalah dari bagusnya pohon. Kalau pohonnya jelek, rantingnya juga jelek. Dan bahwasannya memiliki orang tua yang soleh itu termasuk nikmat yang paling besar, maka harus disyukuri. Memiliki orang tua yang baik, memiliki orang tua yang soleh, ini adalah termasuk kenikmatan yang paling besar. Bahkan anaknya gak soleh pun jadi bagus. Seorang anak yang tidak seberapa soleh ini akan menjadi teringankan disebabkan orang tuanya yang soleh. Derajatnya di surga pun seandainya tidak sampai pun bisa terbantu, terdorong dengan orang tuanya yang soleh. Itu semoga menjadi wejangan bagi kita untuk berusaha menjadi orang yang baik demi kasihan terhadap anak-anak kita. Orang tua kadang menangis walaupun anaknya masih bayi. Kenapa? Kasihan katanya. Kenapa kasihan? Kasihan menghadapi hidup ini. Apakah dia nanti jadi baik ataukah tidak? Seorang ibu kadang menangisi anaknya padahal anaknya enggak kena apa-apa. Masih bayi, sehat, bugar biasa, tapi ditangisi. Kenapa? Karena khawatir panasnya kehidupan, huru-hara kehidupan yang seperti ini gelapnya. Dia khawatir anaknya enggak berhasil. Dia khawatir anaknya enggak mampu untuk mengarungi kehidupan ini. Sehingga waliyadu billah nanti menjadi anak yang buruk dan terpisahkan. Tapi nanti ahlul jannah, penghuni surga, kalaupun seandainya punya keluarga yang di neraka, nanti akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya mereka tidak bersedih. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihi al-karim, wa ammal jidaru fakana li ulamain yatimain fil madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Dalam ayat ini terdapat pelajaran selain yang terdahulu, keutamaan untuk bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan untuk bermuamalah dan berinteraksi dengan Allah. Yang kamu hadapi memang manusia, tapi sebenarnya yang kamu berinteraksi dengannya adalah Allah. Kamu menghadapi orang buruk, tapi kalau kamu bersikap baik, kamu akan mendapatkan baik. Karena kamu menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan manusia. Dohirnya saja kamu bermuamalah dengan manusia. Tapi pada dasarnya Allah sedang menguji kamu. Jadi sebenarnya kamu itu bermuamalah dengan Allah. Manusia, anak, harta, semua itu hanyalah lembar ujian. Semua yang ada dalam kehidupan ini hanyalah lembar soal, lembar ujian. Hasil dan nilai sebenarnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dari Nabi Khidir yang tetap berbuat baik. Walaupun diperlakukan dengan jelek oleh penduduk desa tersebut. Karena Nabi Khidir sedang bermuamalah dengan Allah. Nabi Khidir berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh Nabi Khidir untuk memperbaiki tembok tersebut. Jadi Nabi Khidir tidak peduli apa yang dilakukan oleh manusia kepada beliau. Nabi Khidir hanya fokus apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Maka jangan fokus, jangan peduli apa yang dilakukan oleh manusia kepadamu. Pedulilah, fokuslah apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu. Itu adalah salah satu rumus hidup bahagia. Kamu jangan peduli apa yang dilakukan oleh manusia kepadamu. Pedulilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan dan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Manusia tidak perlu digubris. Maka dalam ayat ini terdapat tadi fadlul mu'amalah ma'allah. Wa anna fa'ilal khairi la yakhsar. Dan bahwasannya pelaku kebaikan tidak akan pernah merugi. Pelaku kebaikan tidak akan pernah merugi. Nabi Khidir tidak rugi apa-apa di sini. Nabi Musa akan mengatakan, kamu kok sudah korban tenaga? Kamu sudah capek-capek. Mereka tidak ngasih kamu apa-apa, bahkan menghalangimu dari jamuan. Tapi tetap dilakukan sama Nabi Khidir. Kenapa? Karena tidak ada kata rugi untuk melakukan kebaikan. Tidak ada kata rugi dari melakukan kebaikan. Mayyaf alil khaira la ya'damu jawazihi la yadhabul urfu bainallahi wan nasi. Barang siapa yang berbuat baik tidak akan pernah kekurangan balasan. Urf antara Allah dengan manusia ini enggak akan pernah hilang. Urf antara manusia dengan manusia mungkin kadang hilang. Kebaikan manusia kepada manusia kadang hilang. Tapi kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia enggak akan pernah hilang. Itu makna la yadhabul urfu bainallahi wan nasi. Kalau bainan nas wan nas kadang hilang. Tapi kalau bainallah wa bainan nas enggak akan pernah hilang. may yaf'alil khaira la ya'dimu jawazihi la yadhhabul urfu bainallahi wan nasi. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran yang sangat jelas bahwasanya seorang hamba yang soleh akan dijaga oleh Allah dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam hartanya, dalam anak keturunannya. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji, "Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas solihin." Dan Allah itu akan berbuat baik, Allah itu akan menjadi walinya orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu akan dijaga oleh Allah, dirinya dijaga, jiwanya dijaga, hartanya dijaga, keturunannya dijaga, semuanya dijaga dengan sebab kesolehan. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas solihin. Ini kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini adalah faedah dari Al-Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau. Dalam ayat ini juga terdapat keutamaan untuk membantu orang soleh, khidmatus solehin. Wa annaha anfa'u min ghairiha. Ini juga faedah dari Al-Imam As-Sa'di. Keutamaan untuk membantu orang soleh, membantu dalam meringankan bebannya, membantu di dalam pekerjaannya, membantu di dalam kesulitannya. Kalau orang soleh, itu lebih diutamakan. Kamu lebih utama membantu orang soleh daripada membantu orang selainnya. Kamu membeli dagangan kawanmu dengan membeli dagangan orang lain, mending membeli dagangan kawanmu, karena membantu kawan lebih diutamakan. Kemudian membantu dan membeli dagangan orang yang lebih baik lagi, lebih diutamakan. Di sini Nabi Khidir alaihi salatu wassalam rela untuk menegakkan rumah ini karena rumah ini adalah milik orang soleh, kebutuhannya orang soleh, untuk maslahatnya orang soleh beserta keluarganya. Maka Nabi Khidir rela untuk menempuh semua itu. Maka ini termasuk khidmah, pelayanan, melayani orang soleh. Ini juga faedah dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran mengingatkan tentang pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Nabi Khidir di sini mengatakan fa'arada rabbuka. Kenapa diidhofahkan kepada Musa? Tuhanmu itu loh, ingin. Karena Nabi Khidir ingin memberi tambih, memberikan peringatan kepada Nabi Musa, mengingatkan bahwasannya yang menyuruhku itu juga sama, itu adalah Tuhanmu. Yang merawat anak yatim ini juga yang merawat kamu. Allah adalah Tuhan kita semua. Sebagaimana Allah telah mengaturmu, sebagaimana Allah telah, dan nama Ar-Rabb, nama Allah Ar-Rabbu, itu mengandung at-tarbiyah, mengandung pemeliharaan. Nama Allah Ar-Rabbu itu mengandung pemeliharaan, mengandung pengaturan, mengandung penjagaan, dan yang semisalnya. Itulah kandungan dari nama Allah Ar-Rabbu. Rabbul Alamin, maknanya yang mengatur, yang memelihara, yang menjaga. Maka yang sama loh Musa, yang membenahi anak ini, yang mengatur anak yatim ini juga adalah yang mengatur kamu. Sebagaimana Allah mengatur kamu, Allah juga mengatur anak yatim ini. Jadi jangan kaget. Maka Nabi Khidir di sini mengingatkan Nabi Musa. Jadi jangan heran. Kamu diatur enggak sama Allah? Kamu dibuat diperbaiki enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Iya, ya saya udah sama. Ini yang melakukan, yang menyuruh ini juga Tuhanmu. Ai anna hadha at-tadbir huwa min sya'nihi jalla wa ala. Pengaturan yang segini bagusnya itu sudah memang Allah Subhanahu wa taala seperti itu, sudah memang keadaan Allah mengatur dengan sebaik-baik pengaturan. Sebagaimana Allah telah mengatur kita semua. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang adalah apa-apa yang mencocoki syariat. Dan seburuk-buruk yang dilakukan adalah apa-apa yang mencocoki hawa nafsu. Nabi Khidir di sini mengatakan wa ma fa'altuhu an amri, bukanlah aku melakukan semua ini karena semata-mata keinginan diriku, bukan. Kalau seandainya itu keinginan diriku, buruk sekali. Kenapa? Karena diri selalu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka Nabi Khidir di sini tidaklah merasa risih untuk disandarkan perbuatan itu kepada dirinya, melainkan karena sesuatu yang mencocoki hawa nafsu itu adalah keburukan. Maka Nabi Khidir enggak mau perbuatannya itu disandarkan kepada dirinya. Semua itu adalah mencocoki perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang terbaik. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran perbandingan antara bagaimana Allah memperlakukan hambanya yang soleh dan bagaimana Allah memperlakukan hambanya yang kafir. Ada bandingan apa enggak di sini? Lihat bagaimana orang kafir diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kafir itu dipotong dan diputus sebelum tumbuh. Ya kan? Orang kalau kafir dimuamalahi dengan jelek oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keadilan. Anak yang kafir ini baru mau tumbuh sudah diputus. Baru mau tumbuh. Maktu'un fi sinil budhur. Dia sudah terpotong, sudah terhenti padahal di masa pertumbuhan. Fi sinil budhur. Sedangkan hamba yang mukmin dia masih terus ditumbuhkan oleh Allah padahal sudah mati. Lihat perbandingannya jauh ya ikhwan. Ya toh? Anak yang kafir sudah disuntik mati kalau bahasa kita. Dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal baru saja mau tumbuh. Tapi seorang mukmin, seorang yang soleh masih terus dibuat tumbuh, masih dibuat mengalir walaupun sudah mati. Anak-anaknya masih dibuat tumbuh, hartanya masih dibuat berkembang, keluarganya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala padahal orangnya sudah mati. Jadi dari sini kita bisa membandingkan bagaimana perlakuan Allah kepada hambanya yang kafir dan bagaimana perlakuan Allah kepada hambanya yang mukmin, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa memikirkan dan mengambil serta memilih mau jadi yang diperlakukan dengan oleh Allah dengan buruk atau mau diperlakukan dengan baik. Milih mana sampean? Milih mana, Bat? Milih menjadi hambanya yang berusaha baik. Ini namanya perbandingan. Allah bandingkan. Anak satu anak yatim punya dua orang tua mukmin, ya toh? Ini kebalikannya, satu orang tua punya dua anak. Satu orang tua punya dua anak. Jadi kasusnya pembunuhan anak dengan pembenahan tembok ini berlawanan 100%. Dari jumlah orangnya pun sama. Anaknya yang kafir satu, orang tuanya yang dijaga dua. Sedangkan masalah tembok, anak yatimnya dua. Lighulamaini. Dua anak yatim. Orang tuanya yang soleh satu. Yang dijaga satu. Maka itu ya ikhwan, perbandingan. Biar kita bisa membandingkan. Dan betapa banyak di dalam Al-Quran perbandingan-perbandingan seperti ini. Supaya orang itu bisa mengukur. Mengambil pelajaran. Apa yang Allah lakukan kepada orang-orang kafir. Disiksa, dihukum, diazab. Dan apa yang Allah lakukan kepada hambanya yang mukmin, dimuliakan, dibantu, ditolong, dimudahkan, supaya sampean itu milih, sampean punya akal, milih oh, jadi wong mukmin atau jadi wong kafir. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur, kata Allah Subhanahu wa taala. Terserah, sampean mau kafir silahkan, mau mukmin silahkan, milih oh dewe-dewe. Oh, tapi ada resikonya. Tapi ada resikonya. Inna atadna lidzalimina naran ahata bihim surabiquha. Maka seorang hamba itu diajak, disuruh untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, mau jadi orang mukmin atau jadi orang kafir. Mau jadi pengikut Rasul atau mau jadi penentang Rasul, terserah. Mau membantu dakwah atau mau memusuhi dakwah, silakan. Resikonya sudah ada semua. Ileo. Sampean berakal. Mau memusuhi dakwah, Mau memusuhi dakwah tauhid atau mau membantu dakwah tauhid, silahkan dipilih. Resikonya sudah ada, sudah menunggu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran anak yatim tidak boleh diberikan hartanya sampai dia bisa menggunakan harta tersebut. Wabtalul yatama amwalahum hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak yatim itu sampai ketika dia sudah balig, hatta idza balagun nikah, maknanya sudah balig. Fa'in anastum minhum rusdan, kalau kalian mengira mereka sudah bisa menggunakan hartanya sendiri, baru kasih hartanya. Kalau belum bisa, jangan dikasih. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum maqulu lahum qawlan ma'rufa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyimpan harta ini sampai supaya anak yatim tadi sampai dewasa biar bisa menggunakannya. Sebelum mereka dewasa, harta ini enggak dikeluarkan. Karena apa? Karena kalau anak itu belum dewasa, belum bisa menggunakan hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala simpan harta ini sebagai kan, sebagai timbunan, sebagai harta karun. Kalau bahasa kita, sampai anak yatim ini fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, supaya anak ini keduanya mencapai rasionalitas mereka, wa yastakhrija, dan supaya mereka bisa mengeluarkan. Kapan mereka mengeluarkan? Ya ketika sudah bisa, ketika sudah dewasa. Nah, ini menunjukkan bahwasannya anak yatim jangan diberikan hartanya sampai dia bisa menggunakan harta tersebut. Dalam ayat ini juga penggunaan tastati dan tasti. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati. Terus di akhir ayat ini, zalika ta'wilu ma lam tasti. Kata Imam Ibnu Katsir, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan al-asqal bil asqal. Yang berat juga digunakan dengan lafaz yang berat. Wal akhaf bil akhaf, dan keadaan yang ringan dipakai juga lafaz yang ringan, karena tasti dengan tastati itu sama maknanya, tapi tasti lebih ringan karena lebih sedikit hurufnya. Tasti dengan tastati itu sama arti, secara arti sama, cuma beda berat dan ringan saja. Ketika Nabi Musa masih penasaran, belum tahu, masih berat, maka Nabi Khidir mengatakan saunabbiuka bita'wili ma lam tastati, masih berat, masih ganjel, masih misteri. Ketika sudah dibongkar semuanya, ketika semuanya sudah diberitahukan, maka sudah plong, sehingga digunakan lafaz yang lebih ringan juga. Zalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Ini termasuk ijazul Quran, termasuk mujizatnya Al-Quran, termasuk keajaiban Al-Quran sedetail ini. Sebagaimana juga dalam kisahnya Dzulqurnain, famastau ayat haruhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka enggak akan mampu untuk menaiki, dan mereka juga lebih tidak mampu lagi untuk menghancurkannya. Naiki saja enggak bisa kok, Ya'juj Ma'juj enggak bisa menaiki tembok itu, apalagi menjebolnya, kita enggak bisa lagi. Maka menaiki itu lebih ringan, sehingga menggunakan famastau. Kemudian nakba, menjebol, itu lebih berat, sehingga menggunakan lafaz yang lebih berat juga, wa mastata'u. Nah, itu ikhwan. Itu termasuk istimewanya Al-Qur'an. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tidak semua usaha baik Allah Subhanahu wa taala balas secara langsung. Kadang apa yang Allah simpan dan Allah Subhanahu wa taala bayar setelah engkau mati, itu kadang lebih indah. Maknanya apa yang dimakan oleh anak-anakmu itu kadang lebih bagus dan lebih bermanfaat dari apa yang kau makan. Jadi jangan pikiran sempit, segala usaha harus kamu yang memanfaatkannya. Itu pikiran sempit. dilebarkan sedikit. Tidak semua usaha kamu yang memakannya. Bisa kawanmu yang makan, bisa anak keturunanmu, anak cucumu yang makan. Makanya Rasulullah SAW masih menyuruh untuk nanam. Tetap nanam, walaupun orang sudah tua, tetap disuruh menanam. Kenapa? Karena akan dimanfaatkan oleh anak-anaknya, anak-anaknya, anak cucunya, anak keturunannya. Maka kamu jangan mengira kamu enggak dibalas sama Allah. Aku sudah capek-capek bekerja, aku sudah capek-capek beramal. Kok enggak uripku kok enggak enak-enak, uripku kok sik melarat. Siapa ngerti kau yang merasakan enak iku anakmu. Paham? Itu ya kawan. Jadi ojo sambat, jangan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku iki lho wis ibadah, wis berusaha jadi wong soleh. Kok uripku sik melarat? Lho, sapa ngerti engko sing enak iku anake sampean. Kadang Allah Subhanahu wa taala membayar dan membalas amal perbuatan seseorang pada anak keturunannya. Jadi husnudzon pada Allah, jangan berpikiran sempit. Segala amal, segala jerih payahmu harus kamu sendiri yang merasakannya. Bisa jadi anakmu, bisa jadi cucumu, bisa jadi keturunanmu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengganjar kesolehan orang ini pada anak-anaknya. Makanya istimewa ya ikhwan, menjadi orang soleh itu pencapaian yang paling tinggi wis. Cita-cita yang paling tinggi, itulah cita-cita kita semua di dunia ini. Cita-citaku mau sitok, pengen jadi wong soleh. Macam-macam. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran orang-orang soleh, mereka pasti punya simpanan. An-nasolihin indahum kunuzun. Orang-orang soleh semuanya itu punya simpanan. Dan simpanan yang terbaik adalah amal perbuatan yang baik. Kalau kamu gak punya simpanan harta, kamu gak punya simpanan duit untuk anak keturunanmu, kamu punya simpanan amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala." Amal soleh itu adalah baqiyat. Dialah yang akan kekal. Amalan soleh dinamakan oleh Allah sebagai baqiyat, solihat. Karena dia yang akan awet. Duit akan hilang. Kamu punya duit banyak, kamu tinggalkan anak-anakmu, kamu gak soleh, anakmu juga gak soleh, wah cepet pontek, 1 triliun pun cepet habis itu. Apalagi kalau anak gak soleh, dibuat beli mainan yang mahal-mahal itu, belanja semalam pun 1 miliar entek. Oh gitu kok, kira 1 miliar habis. Beli apa? Dibuat ke kasino main dadu suwengi 1 miliar buyar. Ke kasino, masuk ke perjudian kelas kakap itu, duit 1 miliar buyar suwengi. Itulah ya kawan, pentingnya untuk meninggalkan kesolihan bagi anak-anak kita. Kalau kita tinggali cuma tinggali uang, pertama uang itu akan habis, kedua kalau gak habis berkembang pun lapor sampean ngekei anak sih gak soleh. Kata Said, kata Umar bin Abdul Aziz, kenapa kamu gak meninggalkan untuk anak-anakmu? Aku sudah meninggalkan kebaikan. Kalau mereka baik, mereka akan dijaga oleh Allah. Gak usah dikasih pun sudah dijaga. Kalau mereka gak baik, buat apa aku ninggali, memfasilitasi anak yang gak baik? Maka tidak ada yang lebih baik untuk ditinggalkan kepada anak-anak kita selain daripada ketakwaan dan ilmu yang bermanfaat. Maka ini ikhwan menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sahabat wal istiqomah sampai kita bertemu dengannya jalla wa ala. Selesai faedah dari ayat ini. Dan di sana masih ada faedah-faedah yang lain tentang kisah ini yang lupa atau yang luput tidak ternukilkan. Dan juga yang saya rangkum dari kalamnya Imam Sa'di juga. Dalam kisah ini terdapat pelajaran bolehnya bagi seorang dai untuk pergi menambah ilmu. Jadi rehat, liburan boleh untuk menambah ilmu. Ditinggalkan madu'unya boleh, asal dibuatkan pengganti, asal ada khalifah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini sudah berdakwah, sudah punya madu'u, sudah banyak, sudah punya umat, tapi ditinggal sebentar untuk menambah ilmu. Sebagaimana juga Nabi Musa pernah meninggalkan madu'unya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Arba'ina laila, selama 40 malam. Dan Nabi Harun yang disuruh mengganti sebagai pengganti. Jadi boleh ya, ikhwan. Dulu kita pernah ditinggal Ustaz Abu Mas'ud ke Yaman selama 3 bulan. Rahimahullahu taala. Dan nanti sampean juga insyaallah akan tak tinggal sebentar untuk menambah ilmu. Kalau nanti sudah keadaannya sudah membaik insyaallah taala. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran al-hirs ala ziyadatil ilm, semangat untuk terus menambah ilmu. Perhatikan ya ikhwan, apabila Nabi Musa sesemangat ini, padahal ini bukan ilmu yang wajib. Ini yang dicari, yang kita baca sekarang ini bukan ilmu wajib ini. Ibaratnya ini bukan ilmu yang wajib yang harus dicari. Kalau bahasa kita apa namanya ini? Ilmu apa? Ilmu tambahan. Apa namanya? Ekstra? Kulikuler. Nah itu. Kurikuler. Kuri atau kuli? Kuli. Kuli, waduh. Jadi kuli. Ekstra kulikuler. Kurikuler. Itu ya, ikhwan. Ibaratnya ini adalah ilmu khusus, bukan ilmu yang wajib. Lah ini Nabi Musa saja seperti ini semangatnya, adabnya, etikanya. Ini saja bukan ilmu yang wajib, apalagi kita dalam mencari ilmu yang wajib. Maka lebih semangat lagi, lebih beradab lagi, lebih beretika lagi, lebih bersabar lagi. Apabila ilmu yang tidak wajib saja butuh adab, butuh semangat, butuh kesabaran, butuh semua yang sudah kita lewati selama pelajaran ini, apalagi ilmu yang wajib. Dan kita sekarang tengah berada dalam thalabul ilm yang wajib. Maka lebih asyad, lebih ditekankan lagi. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bolehnya bagi seorang pengajar untuk enggan memberikan ilmu kalau dia punya alasannya. Misal diminta, Ustaz tolong saya ajari koter. Waduh, sampean belum bisa. Sampean gak kuat belajar koter. Atau sampean belum kuat belajar Ilal Tirmidzi. Belajar bait kunyah dulu. Oh enggak, saya mintanya koter. Saya mintanya Ilal. Oh gak bisa saya. Nah itu gak apa-apa. Menolak untuk mengajari seseorang karena alasan yang syar'i itu boleh. Karena sampean gak punya waktu, atau karena murid sampean enggak mampu. Di sini Nabi Khidir menolak untuk mengajari Nabi Musa karena tahu Nabi Musa enggak akan mampu. Ini kata para ulama, boleh bagi seorang pengajar untuk meminta uzur tidak mengajari dan enggan untuk mengajari, menolak mengajar karena alasan tertentu. Itu boleh. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran al-jam' baina ta'allum wa ta'lim. Kata Al-Imam As-Sa'di, keadaan yang baik pertama itu belajar. Kalau sudah selesai belajar, baru ngajar. Yang paling baik lagi, belajar sambil ngajar. Itu keadaan yang paling bagus. Kata Al-Imam As-Sa'di, al-jam' baina ta'allum wa ta'lim, itu sudah ahsanul ahwal. Kalau bisa sampean belajar sambil mengajar juga, itu Masya Allah. Tapi ya tetap enggak bisa fokus seperti menyibukkan diri dengan belajar toh ya ikhwan. Ya kadang butuh untuk fokus belajar saja, kadang bisa disambi dengan mengajar. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita seperti Ustaz Abu Fawaz, Ustaz Abu Mas'ud, beliau juga sambil ngajar juga masih terus menambah ilmu dengan membaca. Kalau kawan-kawan kita, ustaz-ustaz kita yang sekarang yang masih hidup itu, mereka sambil ngajar, mereka juga sambil aktif mendengarkan taklim dari durus para masyayikh. Ini subhanallah, saya salut sekali. Bisa seperti itu. Saya nyoba sebentar mendengarkan durusnya Syekh Yahya, kewalahan. Sekarang punya utang 108 pelajaran. Semenjak Ramadan enggak pernah didengarkan lagi. Ternyata berat. Disambi ini, disambi itu, disambi dagang, disambi wasa, oke. Okay. Maka kadang seorang butuh fokus, butuh libur, meliburkan diri untuk fokus belajar. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran, kata Imam As-Sa'di, ini diambil dari kalamnya Imam As-Sa'di. Seorang teman janganlah meninggalkan temannya kecuali dengan memberitahu. Nah, itu. Jadi jangan terus dia tiba-tiba meneng. Loh, apa kanca iki moro-moro gak salam? Tiba-tiba menghajar, tiba-tiba mendiamkan, gak tahu salahnya. Gak tahu apa sebabnya. Itu jangan ya, Ikhwan. Minimal kasih tahu. Dinasihati dulu atau minimal dikasih uzur. Seperti Nabi Khidir di sini, sebelum memisahkan Nabi Musa dikasih tahu, hadza firaqu baini wa bainik. Jadi sampean kalau mau meninggalkan kawan, ahsannya ada bilang dulu, kamu karena seperti ini tak tinggalkan, kamu karena gini saya tinggalkan, atau ada supaya orang itu tahu kenapa dia ditinggalkan. Kecuali orang-orang yang sudah buruk dan sudah pasti tahu kenapa ditinggalkan. Kalau orang mengaku enggak tahu, orang buruk dan mengaku enggak tahu dengan alasan apa ditinggalkan, ini blandit. Ini nipu, awat-awat. Mbok enggak ngerti aku ono masalah apa, moro-moro aku enggak disalami. Moro-moro aku enggak dikoncoi. Alasan tok. Ngerti wisan alasane kenapa? Sudah tahu betul kenapa dijauhi. Tapi kalau benar-benar kawan yang masih semanhat, yang masih seakidah, yang masih sholat bareng, terus tiba-tiba kamu diamkan, ya kasihan. Enaknya dibilangi ada masalah apa, kalau sudah gak bisa diselesaikan baru mungkin didiamkan selama 3 hari. Dan di sini dianjurkan untuk tidak lebih dari 3 hari mendiamkan seseorang, karena urusannya pasti urusan masalah duniawiyah. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bahwasannya diskusi, perdebatan selama tujuannya adalah mencapai kepada kebenaran, ini tidak mengapa dan seharusnya tidak merusak ukhuwah, tidak merusak kecintaan dan juga persaudaraan. Nabi Musa sama Nabi Khidir eyel-eyelan, kamu ini gimana kok gini, kok kamu lakukan ini, tapi kan tujuannya bagus. Maka diambil dalil al-muhawaroh, diskusi, wal-munakosha, perdebatan, selama itu tujuannya adalah al-wusul ilal haq, sampai kepada kebenaran, maka itu seharusnya tidak merusak hubungan. Kalau sampean masalah seperti ini aja terus gak kawan, debat gara-gara beda, satunya sendakep, satunya melepas, terus tiba-tiba besok sudah gak kawan, wah ini berarti pikirannya sempit, gak boleh. Ustaz Abu Mas'ud itu termasuk orang yang paling longgar dalam masalah perselisihan fikihiyah. Pirang tahun coba beliau tahrik gini. Kita enggak ada yang seperti itu kecuali hanya beberapa orang saja. Ya tetap enggak ada, enggak ada masalah. Beliau meyakini itikaf di selain masjid, 3 masjid bid'ah. Dan kita tiap tahun itikaf. Jadi kawan-kawan pada tanya, loh bukankah pendapatnya Ustaz Abu Mas'ud itu adalah bid'ah? Saya bilang iya, beliau meyakini itu bid'ah. Tapi beliau itu orangnya sangat-sangat dan super longgar dalam perselisihan fikihiyah. Biasa. Saya sholat di samping beliau selama bertahun-tahun, beliau gini, setelah itidal saya turun tangannya. Ya enggak apa-apa. Maka jangan pikiran sempit, Ikhwan. Ada masalah, kapan masalah itu ditoleransi, ada kapan masalah itu enggak boleh ditoleransi, harus ditinggalkan. Dan harus pisah. Itu ada. Kemarin mau saya sebutkan kaedah-kaedah itu. Ketika hadza firaqu baini wa bainik. Kapan seorang itu layak ditinggalkan dan kapan seorang itu harus ditinggalkan. Ketika menyelisih usul atau menyelisih banyak dalam masalah furu'. Tapi waktunya enggak cukup. Kemarin mau saya sebutkan itu. Kaedah dari Al-Imam Asy-Syatibi. Kapan seorang itu berpisah dan kapan seorang itu dikeluarkan dari sunnah. Ketika 2, 1 menyelisih dalam usul, menyelisih dalam masalah-masalah besar. satu saja cukup orang itu dikeluarkan dari sunnah, cukup orang itu ditinggalkan. Atau dia menyelisih banyak dalam masalah kecil tapi banyak, ini juga bisa dikeluarkan. Itu kaedahnya, kapan orang itu ditinggalkan. Karena kalau menyelisih usul, satu usul saja, ini nanti usul itu punya banyak furu'. Kalau usulnya rusak, furu'nya juga akan rusak. Kalau dia menyelisih dalam banyak furu', maka menunjukkan usulnya rusak. Nah gitu. Biar orang itu gak salah sangka. Orang kelompok itu pisah, padahal masih seakidah, masih semanhaj kok pisah. Enggak. Kalau kita pisah, berarti sudah gak seakidah. Kalau kita pisah dengan suatu kelompok, berarti kita sudah bukan semanhaj. Kita harus paham. Kita berpisah bukan karena urusan dunia. Kita berpisah bukan karena urusan pribadi, bukan karena urusan pertengkaran duniawi, bukan. Tapi karena memang tuntutan, perbedaan akidah, perbedaan dalam usul. Di mana itu sudah enggak bisa, mungkin enggak mungkin lagi bisa disatukan. Jadi kita terpaksa berpisah. Cuma orang itu enggak belajar, jadi ya sulit memahamkan. Makanya nang ngaji toh, belajar toh, tak ngerti. Cuma orang itu udah gak belajar menghukumi orang dengan kebodohannya. Kebodohan kok dipakai menghukumi? Gimana toh? Wah, masih banyak. Sabar yo. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bolehnya seseorang untuk menggunakan harta orang lain tanpa izin kalau untuk membenahi harta tersebut. Contohnya, sampai ada orang rumahnya kebakaran, di situ ada anak gak bisa keluar kalau gak dengan cara memecah kacanya. Piye Herman? Wajah gak boleh dipecah kacane. Izin wong esek. Ya mati anake kobongan di jero kono. Jadi bolehnya seseorang menggunakan atau tasarruf di dalam harta orang lain kalau memang itu tujuannya adalah untuk memperbaiki dan maslahat yang lebih besar. Nabi Khidir enggak usah bilang masalah melubangi perahu ini karena ada tujuan yang lebih besar. Sampean juga seperti itu. Kalau ada kebakaran misalnya rumah situ dan butuh untuk memecah, butuh untuk mendobrak, butuh untuk merobohkan demi menyelamatkan yang lebih besar, enggak apa-apa, enggak usah izin dulu. Ini sama izin dulu ya. Suwen. Dan juga ya kawan, di antara pelajaran yang terbesar dari kisah ini adalah bab kesabaran. Pentingnya bab kesabaran. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Musa dan juga memberikan pelajaran berharga kepada Nabi Musa tentang luasnya ilmu Allah. Kenapa sih kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa jauh-jauh cuma untuk belajar ini tok kepada Nabi Khidir? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan gara-gara ucapannya Nabi Musa yang salah itu. Apakah ada orang yang lebih pintar dari kamu? Bilang enggak ada. Itu tok, buku itu tok, akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Musa belajar segini jauhnya. Allah ingin memperlihatkan bahwasanya jangan mengatakan seperti itu. Kamu enggak tahu, di dunia ini ada banyak sekali ilmu yang belum kamu ketahui walaupun nabi sekalipun. Apalagi kita ya ikhwan, maka jangan petinta-petinti seakan-akan kamu sudah paling pintar sendiri. Kamu kalau merasa paling pintar sendiri, ditaboki wong di jalan pakai ilmu. Kamu ketemu lawan yang lebih berat, kamu akan ditabokin orang pakai ilmu karena kamu merasa paling pintar. Maka jangan seperti itu. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bahwasannya ketidaksabaran akan meluputkan banyak perkara yang sangat besar. Tidak sabarnya seseorang inilah yang meluputkan perkara yang sangat besar. Dari ucapan dzalika ta'wilu ma lam tasdi 'alaihi sabra, ternyata iya, gara-gara enggak sabar akhirnya banyak perkara yang besar yang luput. Coba sampean ingat-ingat. Andai saya dulu sabar, paling sudah gini-gini. Andai saya dulu sabar, pasti sudah gini-gini. Ternyata ketidaksabaran itu meluputkan banyak kebaikan. Ketidaksabaran membuatmu luput dari banyak kebaikan. Dan juga pelajaran bahwasannya barang siapa yang tidak bersabar atas kebaikan, maka dia akan menyesal. Penyesalan itu di belakang. Kalau di depan namanya apa? Pendaftaran. Maka barang siapa yang tidak bersabar, dia akan menyesal. Siapa pernah menyesal gara-gara enggak sabar? Pernah menyesal? Menyesal menikah pernah? Wah, kok menikah aku? Menyesal? Pernah? Pernah menyesal? Kok enggak bien-bien? Ya, kawan. Maka tidak sabar itu akan meluput, akan menjadikan orang itu menyesal. Dan juga dalam kisah ini terdapat pelajaran, andai kamu bersabar, maka pasti akan terjadi ini dan pasti akan terjadi itu. Nabi Muhammad alaihissalam setelah membawakan kisah ini, beliau mengatakan, andai saja kita berharap Nabi Musa masih bersabar, supaya Allah masih menceritakan kisahnya, kisah lanjutannya. Tapi ternyata sudah selesai. Maka, andai kamu bersabar, pasti akan terjadi ini dan pasti akan terjadi itu. Sayangnya, itu semua tinggal kenangan. Aku yang menyesal. Aku dulu andai sabar belajar, mungkin gini, mungkin gitu. Tapi semua itu tinggal penyesalan. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran, semua yang dilakukan oleh Nabi Khidir, ini hanyalah contoh dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah lah yang membenahi dunia maupun agama hambanya. Allah lah yang, syariat Allah lah yang memperbaiki dunia maupun agama seseorang. Adapun masalah dunia, dalam masalah perahu dan dalam masalah tembok. Adapun dalam masalah agama, adalah dalam pembunuhan anak. Itu cuma contoh. Semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang membenahi dunia kita maupun agama kita. Jadi kalau kita mengira, kalau kita mengikuti syariat ini, agama kita, dunia kita akan hancur, dunia kita akan mundur, itu sudah pasti prasangka yang buruk, prasangka yang salah. Justru dengan mengikuti syariat Allah, kita akan maju, kita, dunia kita akan tertolong. Bahkan kita gak bisa hidup tanpa syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan manusia enggak tahu masalah ini. Jadi tiga perkara ini cuma contoh dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahwasanya Allah lah yang membenahi kehidupanmu. Allah lah yang membenahi duniamu. Allah lah yang membenahi agamamu. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bahwasanya ilmu dan pengalaman adalah sebaik-baik bekal seorang hamba untuk bersabar. Kamu kalau ingin bersabar, carilah ilmu dan pengalaman. Karena Allah mengatakan dulu apa? Wa kaifa tasbiru. Nabi Khidir mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Bagaimana mungkin kamu bersabar atas sesuatu yang kamu belum tahu? Perhatikan, sedangkan di dalam hidup ini, berapa banyak perkara yang belum kita tahu? Banyak kan? Lalu terus bagaimana kita mau bersabar terhadap perkara itu? Kalau kita belum tahu ilmunya, belum tahu pengalamannya, belum tahu latar belakangnya, bagaimana mungkin kita bisa bersabar? Maka banyaklah berdoa, Allahumma sabron fima lam nuhit bi khubra. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran terhadap perkara-perkara yang belum kami ketahui. Nabi Khidir kan mengatakan, bagaimana mungkin kamu bisa bersabar atas perkara yang kamu belum tahu? Sedangkan dalam hidup ini, berapa banyak perkara yang belum kita ketahui? Berarti rawan kita untuk tidak bersabar di dalamnya. Maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah untuk diberikan kesabaran dalam hal-hal yang belum kita ketahui ilmunya. Ibaratnya seperti traweh. Kalau traweh, seorang yang habis sudah hafal Quran, tahu nanti bacanya sampai sini, imamnya nanti akan ruko. Oh, sampai sini akan ruko. Lah nek sing gak ngerti, kian jokopo, cek kapek kapan, niki dah gak ruko-ruko, ya Allah, pokok ngeringek notok. Tapi kalau orang itu hafal Quran, ya tahu, ini nanti di surat ini akan selesai, ini di surat ini akan selesai, biasanya di surat ini akan selesai. Enak, sabar sampean. Katik sing gak paham, katik sing gak ngerti, katik sing gak apal, ya sembuh, sabar aja, pokok nang ini tok aja. Ruko-ruko imam. Itu contoh kecil ya, Kwan. Orang, kalau orang itu tahu, dia akan lebih bertahan. Kalau orang enggak tahu, dia akan lebih enggak bersabar. Maka itu pelajaran, beberapa pelajaran yang berharga dari kisah ini tentang kesabaran. Dan perlu diketahui bahwasannya Nabi Musa alaihissalam tidak sabarnya beliau di sini bukan tertelah. Kenapa? karena ini bukan dalam perkara yang wajib untuk disabari. Ini hanya perkara tentang urusannya dengan Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa tidak berdosa dalam ketidaksabaran ini. Dan itu juga bukan melanggar status beliau sebagai orang yang bersabar. Nabi Musa termasuk dzurwatus sabirin, antum harus tahu. Beliau termasuk ulul azm. Dan ulul azm itu orang nomor satu dalam kesabaran. Karena Allah menyuruh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Jadi enggak main-main. Nabi Musa itu bukan orang yang enggak bersabar. Kesabarannya Nabi Musa itu termasuk tingkat tinggi. Bahkan Nabi Muhammad itu masih berguru, masih menghibur diri dengan kesabarannya Nabi Musa. Rahimallahu Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Sungguh, semoga Allah merahmati Musa. Beliau sudah diuji oleh Allah dengan yang lebih dahsyat daripada ujianku, beliau lebih bersabar. Dan umatnya Nabi Musa lebih bandel daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Musa adalah apa? Bani Israel, enggak main-main, Pak. Bani Israel. Disuruh bilang hitoh, bilang hintoh. Disuruh datang dalam keadaan bersujud, malah bokongnya duluan. Masya Allah, sabari Nabi Musa. Maka kita tutup pelajaran kita ini dengan bahwasannya Nabi Musa adalah dzurwatus sabirin. Cuma beliau di sini enggak bersabar, karena enggak bersabar atas kemungkaran, dan itu terpuji. Cuma karena salah melanggar kode etik Nabi Khidir gitu saja. Adapun berdosa, enggak berdosa. Ini ikhwan, ada faedah yang lain? Jadi dengan ini kita tutup pelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan juga manfaat dari pelajaran kita selama Ramadan ini, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dalam selama menjelaskan. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang saya sampaikan, baik saya dalam kondisi hidup maupun saya dalam kondisi mati. Dan malam 28 nanti malam biasa jam 1. Adapun malam 29 insyaallah jam 12 lagi. Adapun malam 30 terserah sampean kalau mau tarawih sore monggo, yang enggak tarawih monggo. Karena ada kemungkinan hari raya dan ada kemungkinan juga kayaknya hari rayanya Sabtu, wallah alam. Kita enggak ruwet-ruwet. Kalau kita lihat ya kita hari raya, kalau enggak ya kita ikmal. Kalau ada berita ya kita hari raya, kalau enggak ya kita ikmal. So simple. Enggak perlu ruwet-ruwet. Ikhwan. Cukup ya ikhwan. Dan saya mohon maaf kalau ada salah kata dalam selama pelajaran ini kepada antum semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita bulan puasa ini sebagai bulan yang berbarokah. Semoga Allah memberkahi bulan puasa kita ini, syahrul Ramadan ini, dan semoga Allah memperjumpakan kita dengan Idul Fitri yang berbahagia. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.